Bila kau tatap rembulan yang ada di atas sana, teteskanlah air matamu karena ku merindukanmu. Dan bila kau lihat bintang bintang yang hiasi malam, maka lebarkan senyumanmu karena ku mengharapkanmu. Jangan kembali bila kau berlalu. Dapatkan apa yang kau inginkan. Dengarkanlah laguku ini di saat engkau merasa rapuh, merasa goyah, dan terus mencari tempat untuk berpijak. Janganlah engkau menyerah diri, berhenti sebelum saatnya tiba. Tugas lain menunggu. Dan bila kau terbangun nanti mendengar kicauan burung, maka sambutlah hari ini dengan senyummu. Jangan kembali bila kau belum dapatkan apa yang kau. Aku pun menunggumu.